hanyalah padamu Tuhan yang kuasa, ku pinta kau sabarkan jiwa sedang diracuni asmara. Janganlah aku kau rayu, janganlah aku kau goreng, tak sanggup ku menahan beban kasih asmara.